Lho kula niku rondok kendel riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak ngene. Kula iki eling belum kalih mbah bapak. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo oleh. Tapi ke sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Dadi ben kuwe roh nak makhluk ora manusa tok yo ana jin. Semenjak iku kula wis rondok ilmiah. Rondok ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu ndak saya tok. Karena aku apa takok mungkar nakir, apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok raine semangkel terus dipukul ngono lho. Nah, ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ngono ora, ora pinter-pinteran. Mergo nak pinter-pinteran kok ana sing pinter ngerayu. Bahaya. Mulane Allah tetap paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetap iso, ora pati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter. Ketua orang pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya tengok orang-orang masyar, raine gendo-gendo tiga ireng, sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh ini, pinter-pinter kan? Ah, raine ireng jus, giringin rokok padang, swarga. Jadi malaikat kan? Engkau sing kelip-kelip lah, aku sing mirip. Garuk sing rawon nur, lagi kelip-kelip. Mengapa jogeman duit nur nopo? Kelip-kelip. Mereka mau, isowaya ke garuk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning Araf iku. Dadi ana dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale racu. Lah iku terus ning Araf iku, ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam lah. Nangis kepengin bu swarga, mbek pangeran dibuli, angger kepengin swarga diadepno neraka. Roh neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wes kek gak jaluk swarga mboten, sing penting mboten bener. Terus diadepno swarga meneh, Gusti mosok delok tok ra. Waduh meneh ning neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke piye, sing penting gak mlebu neraka. Semono terus. Mbok nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat dibokno swarga. Susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu iku nakal, mesti kowe spontan kowe iku ora anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kowe ra dihormati bojo kadang semontan meniku iku ra bojoku. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri. Makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias yang ambigu dan pemaknanya terserah niate yang melakukan. Mulane kula takok, Kang kowe kenal sing lafadzno iku mboten usah tangklet Gus bar sih. Aku wis mulai rodok mangkel. Gada nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Toro aku ge khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Pakok hukum malah napa? Ndak bisa hukum seperti itu. Akhirnya bareng kula ngamuk nangis deh. Wah curiga iki mesti caiga wis wonten arek-arek. Batu maghrib terus kula terangno. Jadi tidak gampang kan. Jadi eling-elingin apa wa'allama adamal asma. Mulane nganti ana sirik iku yo gara-gara salah nama. Mulane in hiya illa asmaun samaitumwa antum wa habaukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni Amit Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan kelungsu. Paham ya? Wis iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhire sakral. Padha Lata Uzza iku dipacaki kaya pangeran akhire disebut pangeran. Padha Yesus nganti darani pangeran mergo disakralno. Mulane cara Quran nak nggo jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah dah Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piambake niku. Batok kae mangan niku sehat. Kowe wani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam, kana yakulanit to'am. Kok mbok arani pangeran piye mung kira-kira mbok sugoi sambel ku ya doyan. Cara ning Jogja itu tekokno gudangan ya dintekno. Nah, terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi. Sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini. Karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa. Pemersatu. Dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih itu kaya salah. Tapi jajal ke nyifati. Di sekolah itu matematika untuk papat. Terus tahu ramu enggak? Ya tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalakan gubernur gak apa-apa boleh dijajal. Kan gak pati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia bisa benar, bisa. Enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu. Solusi bangsa. Gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang, itu nabi tapi buat sifatnya. Seperti itu. Mulane anggere ana kesalahan niku dimulai salah memberi nama. Kaya wong wedi bojo mesti gara-gara nyingkat garwa sigare nyawa. Weh, tinggal bojo ora puwingem. Dadal bojo warani kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang lunga kadang wis ketemu. Sing bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting, suwe kelon-kelon bari kutukaran, bari wis damai meneh. Lho nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur ya Rasulullah kula niku tukaran terus mbek bojomu. Kula ngeten-ngeten-ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Jar dewe Nabi lucu. Aku kok komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dhe anak meneh. Suatu saat wong iku dhe anak meneh bertukaran. Terus Nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek, bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, nah aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok-melok, malah masyhur hadis itu. Lemalane kiai ya akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, wonten bojomu iku judes. Wong wedok sing ora hak suami, suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, dek kiai iku cangkem elek. Kowe tau dikomentari. Menawa ngene iku ora usah. Wong ana nang lapor ngono wae. Wis lapor empun, wis mulai-mulai. Terus, lho iya kok gak ada solusi. Wis ngono iku ora ana solusine, wis mulai wae. Ora kowe tok aku yo ngalami wis ngono tok jawab ngono. Masyhur ngene gone tare-tare ana wong ape lapor Sayidina Umar, Umar kereng-kerenge wong. Tentang bojone ngamukan. Bareng pas lapor Sayidina Umar wis presiden wis Amirul Mukminin. Bojone njuwedar pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye urung matur? Sampun. Sampe to. Lah iya kepodo apa sampun terus. Maksud tem piye? Jebule jenengan nggih ngalami. Oh, cewek war lho. Oh, nek iku padha wae jeng. Ya sudah seperti itu. Paham nggih? Dadi eling-eling napa wa alama adamal asma. Dadi angger ana wong. Lah coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Kok darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Enggak tua yo mati. Nak sumpek itu yo sumpek. Ya biasa saja. Artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah. Bahasa itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya. Waya mati ya? Mati. Amerika waya ada badai, ya ada badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama we keliru. Terus marah terus akhirnya rapati percaya mbek pengiran tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wit gede terus pantese ana gerduwone, wong rono wedi mergo ana gerdu. Sebelah ana wong nekat manggon kono ya santai ora ana piye-piye. Wong kula ditangga senane turu teng kathil ya ora piye-piye tak takoki. Lah kira wedi turu kathil enak Gus gak ana sing ganggu bar. Kupun dilebantang. Lha ora tau ana setan.

Tapi aku nak rabedek ini rasa bahagia. Sebelum kenal dia, aku bolak-balik guyu neng pasar. Yo guyu-guyu neng warung kopi di sini. Bahkan neng kamar dewan guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan, saya tidak bahagia tanpa dia. Kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Penama. Ya mulane anggere ana kesalahan iku jelokane Quran in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum. Sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama. Paham nggih? Niki penting kula aturno ben ben ro. Ya saiki mau tak takoki, lha iku mau. Jadi umpamake dadi hakim iku pakai teori apa? Jadi kula suwun gitu, pokoknya nek aja geman ngomong bojomu kita tak pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun enggak diteri, tapi kalau kata itu ambigu atau bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Lan kula takok, Kang kowe kenal tilpune mboten? Mboten usah ditelpon, Gus. Wah, semen tenanan. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai ape dadi kiai amen diamu ibu jule. Akhirnya, ya segini ya Kang, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mangkel untuk kue mergo kue ragus, wis opae kei hak ngamuk. Ya Gus, siap, ya semua kowe kondo bojomu, jarwe Gus Pak, kue kei hak ngamuk. Wong ngamuk manusa ya ana batese Kang, kok ya kesel lah. Apa tak kei fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suap duit terus sesuk gak ngamuk ya bener. Mesti kowe iku salam loro. Wes ora Gus melarat, nggih Gus. Lah iya iku sing mari perkara ya. Misale salah ora Gus tok isih gampang dadanane. Ora Gus ditambal Ferrari iku isih iso lah. Ora Gus melarat. Karo dituku kuwi lha opo ora binding bareng kuwi yo aneh-aneh kok. Tapi ganteng bocah jan. Mergo ganteng. Ganteng kan iso ilang, kan mangan gak ambek ganteng. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi adada kalimati.